sayangku kamu menyiksa. Ku sungguh sangat tersiksa. Bisa kau hentikan? Berikan ku pilihan. Coba menerka hatimu yang masih jadi misteri. Semakin ku selami, semakin dalam ku cari, semakin sulit mengerti. Buka hatimu, buka untukku. Buka hatimu untukku, agar tahu selubang hatimu. Bisakah aku membagi bahagia? Apa aku bisa, apa aku sanggup, karena kau menutupnya. Buka hatimu, buka untukku. Buka hatimu, buka untukku.